Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughil Maram lil Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan bab zuhud wal wara'. Terakhir yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yang terakhir yaitu hadits Ibnu Umar, yaitu tentang anjuran untuk memendekkan angan-angan di dunia dan juga memperbanyak amalan saleh sebagai bekal nanti di akhirat. Ya. Taib. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya, masih dari hadis Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Akhrajah Abu Dawud dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Taib. Di dalam hadis ini hadis yang berkaitan tentang larangan bagi kita semuanya untuk menyerupai dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang jahiliyah. Dilarang menyerupai mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Al-Imam As-Sanani di dalam kitabnya Subhudus Salam, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang tashabbuh dengan orang-orang fasik, kana minhum, maka dia termasuk dari bagian mereka. Atau tashabbuh dengan orang kufar, atau tashabbuh dengan mubtadi'ah. Di dalam kekhususan dari pakaian-pakaian mereka, gerakan-gerakan mereka, fahuwa minhum, maka itu termasuk dari golongan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kehidupan beliau senantiasa menyelisihi dari orang-orang Yahudi, menyelisihi orang-orang Nasar, atau menyelisihi orang-orang jahiliyah. Beliau selalu menyelisihi mereka dalam hal apapun. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melaksanakan puasa Asyura, kemudian para sahabat mengatakan bahwa orang-orang Yahud mereka berpuasa di tanggal 10. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin menyelisihi mereka dengan mengatakan, insyaallah tahun depan kita akan puasa di tanggal 9-nya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin menyelisihi mereka. Dan juga pembahasan-pembahasan dalam kitab Siyam tentang menyegerakan di dalam berbuka puasa, hukumnya sunnah. Dan hikmah di dalamnya yaitu menyelisihi dari orang-orang ahlul kitab yang mereka yang mengakhirkan di dalam berbuka puasa. Dan juga dalam sahur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sahur. Di samping sunnah dan hikmah dalam melaksanakan sahur, yaitu untuk menyelisihi dari orang-orang ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasara. Rasulullah ingin selalu menyelisihi mereka. Banyak sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi dari orang Yahudi, dari orang-orang Nasara, dan juga dari orang-orang jahiliyah. Seperti contohnya yaitu ketika dikatakan orang-orang Yahudi mereka tidak mau menyentuh istri mereka ketika istrinya dalam keadaan haid. Tidak mau menyentuh. Makan bersama, tidak mau. Tidur pun dipisah, tidak mau. Kenapa? Karena posisinya lagi haid. Kemudian Nabi SAW ketika sahabat menceritakan hal yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai' illa nikah. Kerjakanlah oleh kalian apapun kecuali nikah. Ikah di sini yaitu hubungan badan. Karena enggak boleh ketika dalam keadaan haid berhubungan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang Yahudi yang tidak mau menyentuh istrinya sama sekali ketika dalam keadaan haid. Al-ghulu fid-din. Termasuk orang-orang yang melampaui batas. Makan pun enggak mau bareng. Tidur pun tidak mau. ketika istrinya sedang dalam keadaan haid. Rasulullah ingin menyelisihi mereka. Isna'u, lakukan oleh kalian apapun illan nikah, yaitu kecuali berhubungan badan. Adama ya. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agar menyelisihi mereka. Bahkan di dalam mengucapkan salam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan bahwa etika untuk mengucapkan salam dengan mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya. Untuk apa? Pertama, untuk menyebarkan salam. Yang kedua, untuk menyelisihi dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Untuk menyelisihi mereka. Karena di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i fil Kubra dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la tusallimu taslima al-yahud wan nasara fa inna taslimahum bil aqf war ru'us wal isyarah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la tusallimu taslima al-yahud wan nasara, janganlah kalian mengucapkan salam seperti salamnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika saling bertemu antara mereka. Nabi mengatakan, fa inna taslimahum, karena salamnya mereka, bil aqfi war ru'usi wal isyarah, bil aqf, dengan telapak tangan, warruus, dengan kepala, wal isyarah, dengan isyarat. Ini salamnya orang-orang Yahudi dan salamnya orang-orang Nasara. Dengan ini Nabi ingin menyelisih mereka dalam mengucapkan salam dengan mengatakan assalamualaikum. Didoakan keselamatan untuk kalian. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama bahwa salamnya orang-orang Nasara yaitu dengan meletakkan tangannya di mulutnya. Ini salamnya orang-orang Nasara. Dengan seperti ini ucapkan, ini salamnya orang-orang Nasar. Nah, kemudian salamnya orang-orang Yahud dengan jari mereka, jari mari. Ini dengan telapak tangan. Dia kucawa, seperti ini. Ketika bertemu dengan satu dengan yang lain. Kemudian orang-orang Majus dengan menundukkan kepala mereka. Dengan kepala. Ketika datang satu, ini salamnya orang-orang Majus. Dan salamnya kaum muslimin yaitu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini seseorang jangan menyerupai salamnya mereka. Naik motor misalkan dengan klakson atau teriak, "Woi, nah, apa ini?" Salam yang diajarkan oleh Nabi SAW mengatakan assalamualaikum. Jangan kita merasa gengsi. Sebarkan salam. Bahkan Nabi mengatakan sebarkan salam kepada orang yang kalian kenal dan juga kepada orang yang kalian tidak kenal. Ila man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kalian kenal dan juga kepada orang yang belum kalian kenal. Kalau kepada kalian orang kalian kenal, akan semakin tumbuh silaturahmi. Kecintaan satu saudara semakin melekat. Kalau orang yang belum kenal, maka di sana at-ta'aruf, berkenalan. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Nah, kenapa? Menyebarkan salam, doa kepada saudaranya, assalamualaikum. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi ingin menyelisihi mereka, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Dengan ini bahwa jangan sampai seseorang kebiasaan-kebiasaan jelek itu dia biasakan, hilangkan kebiasaan jelek. Kenapa? Karena apabila dia membiasakan kebiasaan-kebiasaan jelek, akan terus dia lakukan. Biasa dengan isyarat, ya terus pakai isyarat terus. Biasa dengan menundukkan kepala, maka akan seperti itu terus. Kenapa? Terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Berbeda dengan seorang yang membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Setiap bertemu dengan saudaranya, assalamualaikum. Di jalan, di sakan, di dapur, di masjid. Ini doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Didoakan kembali oleh saudaranya, waalaikumsalam. Sungguh indah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelajaran yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disebutkan Rasulullah ingin menyelisih orang-orang jahiliyah. Seperti apa contohnya? Seseorang yang ketika ditimpa musibah, jangan sampai dia melakukan perkara seperti perkaranya orang-orang jahiliyah. Seperti apa? Pertama, memukul pipinya. Yang kedua, merobek bajunya. Yang ketiga, dia berteriak. Itu semuanya perkara orang-orang jahiliyah. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam riwayat yang lain, seseorang yang ketika ditimpa musibah menggundul kepalanya. Kenapa digundul kepalanya? Sedang ditimpa musibah. Saudaranya, orang tuanya, atau lain sebagainya. Ini perbuatan orang-orang Yahudi, perbuatan orang-orang jahiliyah. Dalam hadis sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih. Laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, man darabal khudud, seseorang yang memukul pipi, cabik-cabik pipinya, atau membenturkan kepalanya ke tembok, guling-guling. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub, robek ininya ketika ditimpa musibah, atau ininya dirobek. Wada'a bidawal jahiliyah, dan juga seseorang yang berteriak seperti teriaknya orang-orang jahiliyah ketika ditimpa musibah. Itu perkara orang-orang jahiliyah. Sehingga seseorang yang melakukan hal tersebut, fahuwa minhum, termasuk dari golongan mereka. Kenapa? Ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditimpa musibah, ya sabar. Kadang orang ketika ditimpa musibah, di hari awal ditimpa musibah, teriak-teriak, robek bajunya, guling-guling. Sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya saya sabar. Sudah berlalu 3 hari, 4 hari. Sabar itu ketika engkau pertama kali ditimpa musibah, itu dia sabar di dalamnya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya sabar itu ketika dia awal ditimpa musibah. Sabar itu ketika ditimpa musibah. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar adalah ketika engkau ditimpa musibah. Ketika hari itu, ya udah sabar. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika terjadi gerhana, kemudian orang-orang berkeyakinan terjadinya gerhana dikarenakan meninggal seorang yang mulia atau ada yang lahir seseorang yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin menghilangkan keyakinan seperti ini. Kenapa? Karena itu merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah. Terjadinya gerhana adalah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dalam berpakaian sama. Jangan sampai kita memakai pakaian-pakaian yang menyerupai haula, orang Yahudi, Nasara, orang jahiliyah. Atau misalkan laki-laki menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki. Ini sama, dilarang. Kenapa? Laki-laki dilarang memakai emas. Emas sutra. Karena itu merupakan pakaian khusus bagi kaum wanita. Sehingga dilarang. Sama seperti seseorang yang menyerupai wanita. Sehingga seseorang yang memakai emas laki-laki di samping haram, kemudian dia menyerupai wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan juga para wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai para wanita dalam gerakan-gerakan, dalam pakaian, majus. Dan sekarang laki-laki memakai anting dengan beranggapan sebagai apa ya, laki-laki kuat lain sebagainya. Itu khusus bagi kaum wanita. Tak boleh mereka memakainya. Nah, tayyib, hadis ini dihafal ya. Hadis Ibnu Umar. Hadis ini dihafal, hadis ini pendek. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti dibaca. Nah, bagi yang sudah hafal, dihafal. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.